السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, dan kita masih pada bab innama dalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, maka jangan takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang yang beriman. Di dalam bab ini dibawakan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayat yang dijadikan judul bab, innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya dia adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Demikian maknanya. Bukan menakut-nakuti wali-walinya, tetapi menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maka jangan takut pada mereka. Jangan takut pada wali-wali syaitan, tetapi telah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan ayat yang kedua yang sudah kita bahas sebelum maghrib tadi, yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Bahwa orang yang akan memakmurkan masjid hanya saja orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ini juga termasuk dalil tidak bolehnya kita memiliki rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takut yang mengandung pengagungan, takut yang mengandung peribadatan, takut yang mengandung ketaatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ayat yang pertama yang Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku. Kita masuk pada ayat yang ketiga dalam bab ini. Ayat yang berikutnya dalam bab ini kata musannif rahimahullahu ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, tetapi ketika diganggu, disakiti, difitnah, maka mereka justru menjadikan fitnah manusia tadi seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Padahal sangat berbeda jauh. Ini fitnah manusia, ini adab Allah. Apa bedanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, adab Allah amat sangat menyakitkan, tak terbayangkan, tak terhingga. Yang kedua, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Di hari yang ukurannya 50,000 tahun seharinya. Sedangkan gangguan manusia ringan, kecil jika dibandingkan dengan azab neraka. Satu lagi, yang kedua, sementara sesaat, paling lama sampai kita mati, berapa tahun? Ada 1,000 tahun. Tadi di dalam neraka azab Allah seharinya 50,000 tahun. Sedangkan gangguan manusia, kalaupun anggap seumur hidup, berapa hidupnya manusia? Jarang-jarang kita dengar ada yang sampai 100 tahun. 60, 70, 80. Iya kan? Bagaimana bandingnya yang hanya 80 tahun dengan yang 50,000 tahun? Gangguan yang ringan dibandingkan dengan azab neraka. Baik, kalau sudah tahu perbedaannya, sangat mana yang dihindari? Kadang-kadang kamu dihadapkan dengan dua ini. Bukan kadang-kadang, seringkali. Ini fitnah manusia. Kalau saya hindari fitnah manusia, saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hindari azab Allah, saya diganggu oleh manusia. Pilih mana? Ikhwanul din azakumullah, orang yang cerdas yang bisa berhitung 100 sama 50.000 tahun pasti akan berkata, ini kecil dibandingkan dengan azab Allah. Maka yang dihindari azab Allah. Tetapi kata Allah dalam ayat ini, wa minan nasi, di antara manusia, man yaqulu amanna, di antara manusia yang berkata, kami beriman, kami beriman. Tetapi kata Allah, fa idza udhiya, kalau dia disakiti, diganggu di jalan Allah, dijadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Maksudnya dihindari. Udahlah, percuma. Kalau saya berpegang dengan sunnah ini, saya diganggu. Kalau saya berpegang dengan sunnah ini, saya disakiti. Kalau saya berpegang dengan agama ini, saya diusir. Takut kepada azab Allah atau takut pada gangguan manusia? Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang di mulutnya berkata, kami beriman, kami beriman, tetapi ketika diganggu oleh manusia, dijadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah, dihindari sejauh-jauhnya, sehingga dia tinggalkan agama, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan hukum-hukum Allah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin. Di sini Allah mengkhabarkan tentang satu kaum dan sifat-sifat mereka, yaitu kaum para pendusta. Alladzina yad'una al-imana bi alsinatihim, yang mereka mengaku beriman di lidah-lidah mereka, mengaku beriman di mulut-mulut mereka. Walam yathbut fi qulubihim, tetapi tidak mantap di dalam hati mereka, tidak kokoh di hati mereka. Innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya, mereka ini kalau didatangi mihnah, didatangi fitnah, didatangi ujian, i'taqadu annaha min ni'matillahi bihim, mereka anggap bahwa itu adalah azab Allah. Nikmah, bukan ni'mah. I'taqadu annaha min ni'matillahi bihim, mereka anggap gangguan manusia tadi sebagai azab Allah. Bukankah saya sholat? Bukankah saya puasa? Bukankah saya berpegang dengan sunnah? Kok saya malah disakiti oleh manusia? Kok saya malah diusir? Saya malah dikucilkan? Malah dijauhi? Kok diazab saya? Ini khodimina azakumullah. Apa akibatnya? Fartaddu. Fartaddu anil Islam. Maka mereka pun lepas dari Islam. Na'udzubillah. Berfikirnya percuma saya berpegang dengan Islam, toh saya malah direndahkan, malah diusir, malah diganggu, malah dimusuhi. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni fitnatahu an yartadda an dini. Makna fitnah tadi adalah bahwa orang tadi justru murtad dari agama. Mengapa? Menghindari gangguan manusia. Padahal dengan murtad dia diazab oleh Allah dengan azab yang sangat berat, yang sangat kekal abadi selama-lamanya. Di mana otaknya? Tidak berpikir. Enggak punya otak. Atau punya tapi enggak dipakai. Apa susahnya menghitung gangguan manusia dengan azabullah? Ini sementara, ini kekal abadi. Tetapi ada, kata Allah. Wa minan nasi, di antara manusia ada yang memang mereka nasallahu salam al-afiyah, di mulutnya berkata kami beriman, tapi ketika diganggu mereka malah menjadikan gangguan itu sebagai adab Allah dan mereka hindari dan akhirnya mereka keluar dari agama. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nasu idza ursila ilaihim ar-rusul baina amrayn. Manusia ketika diutus rasul kepada mereka ada dua golongan. Imma yaqulu ahaduhum amanna, satu golongan berkata kami beriman, dan satu golongan lagi berkata kami tidak percaya. Ya kan, terbagi dua. Yang mengatakan kami beriman, imma an la yaqulu dhalik bal yastamir ala sayyiati wal kufur. Yang kedua, tidak mengucapkan amanna, terus di atas kekafiran. Taib. Sekarang yang beriman tadi, yang di mulutnya kami beriman, dibagi dua lagi. Setelah datang ujian. Alladzina qalu amanna imtahanahu rabbuh wabtalahu wa fatanahu. Adapun yang berkata kami beriman diuji oleh Allah. Diberi bala, diberi gangguan, diberi ujian, diberi fitnah. Wal fitnah maknanya adalah al-ibtila'u wal-ikhtibar. Fitnah maknanya ujian. Ini dijelaskan oleh beliau agar jangan dikira fitnah bermakna azab. Karena fitnah juga bermakna azab. Seperti di dalam ayat, dzuqu fitnatakum, rasakan fitnah kalian ini. Ini azab maknanya. Tetapi di sini adalah ujian. Seperti di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengatakan atau dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini pakainya fitnah. La yuftan, yuftanun dari kata fitnah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Ini adalah pernyataan bahwa siapa yang mengatakan kami beriman pasti diuji. Dan setelah diuji akan terbukti siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh Allah telah uji mereka sebelum kalian, sebelum mereka. Maka Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Orang yang jujur menghadapi fitnah demi fitnah, mereka tetap istiqomah. Orang yang jujur menghadapi ujian demi ujian, mereka tetap tegar di atas keimanan, tegar di atas sunnah Sedangkan yang dusta, yang kadzibin, mereka kalah fi awwali wahla. Mereka kalah di awal fitnah. Fitnah yang pertama, yang paling ringan, sudah kalah. Sudahlah, kalau begini mah saya enggak mau sunah-sunahan lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pertama kita kenal mengebu-ngebu semangatnya. Istimewa dalam hati saya. Dari A sampai Z, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya sunnah. Imamahnya, celaknya, rambutnya, pakaiannya, gamisnya, tidak isbal, dan seterusnya. Kajiannya paling depan. Tidak sampai satu tahun. Saya kehilangan. Saya tanya, mana si fulan? Antum enggak dengar? Enggak. Sudah main gitar lagi. Kembali awam 100%. Kenapa? Ternyata ada fitnah di rumahnya sama orang tuanya. Mudah sekali. Ikhwan fillah jazakumullah. Untuk siapakah engkau beramal kemarin? Untuk siapakah engkau beribadah kemarin? Kalau untuk Allah, Allah Maha Hidup, tidak pernah akan mati. Allah kekal abadi. Maka teruslah, jangan berhenti. Adapun manusia, besok akan berubah, besok akan mati, selesai. Sabari orang tuamu, sabari bapakmu, sabari mereka-mereka. Tetaplah istiqamah di atas tauhid paling tidak, di atas sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah kasih hidayah beliau. Semoga Allah kembalikan dia kepada ahli sunnah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika para rasul berdakwah, ketika Nabiullah Rasulullah berdakwah, manusia terbagi dua. Ini mengatakan kami beriman, yang ini mengatakan kami tidak beriman. Kami tetap dalam kekafiran kami. Selesai, ini musyrikin dengan jelas. Ini muslimin. Muslimin ini barakallahu fikum, walaupun sama-sama mengatakan amanna, diuji oleh Allah supaya terlihat kadarnya. Kadar keimanannya seberapa? Kadar keimanannya setingkat apa? Akan terlihat. Dengan apa? Dengan ujian. Yang emas akan terlihat emas, yang perak akan terlihat perak, yang perunggu akan terlihat perunggu. Yang ternyata batu, ya kelihatan batu, gak ada harganya, gak ada nilainya. Dengan apa itu terlihat? Dengan diuji. Dengan diuji. Qala layliyatabayyana as-sadiq minal kadhib. Kata Ibnu Qayyim, agar terbedakan siapa yang kalimatnya amanna jujur dan siapa yang kalimatnya amanna dusta. Wa man lam yaqul amanna, adapun yang tidak mengucapkan amanna, fala yahsab annahu yu'jizullah wa yafutuhu wa yasbiquhu. Adapun yang tidak beriman, jangan dikira mereka bisa mengalahkan Allah. Jangan dikira mereka bisa lepas dari azab Allah. Jangan dikira mereka bisa mendahului Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti ada musuh yang jelas. Kami kafir, kami musyrik, mau apa? Ada. Ada musuh dalam selimut. Kami beriman. Tapi kenyataannya hatinya tidak beriman. Setiap datang ujian bikin kacau. Ketika berangkat berperang, menggembosi. Munafikin, kalau berperang, selalu menggembosi. Sehingga ketika mereka gak ikut, bagus, gak usah ikut. Bagus, gak usah ikut. Kenapa? Gak ganggu. wa in kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka itu kalau keluar bersama kalian tidak menambah kalian kecuali kekacauan, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perang Uhud, sudah di tengah perjalanan ngajak pulang. Mereka jumlahnya 3 kali lipat kita. Mereka lebih besar jumlahnya, lebih banyak, mereka bersenjata, kita mau cari mati. Kita pulang saja. Pulang. Tidak sedikit 300 yang pulang. Ana bi na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang benar-benar munafik murni, ada orang-orang yang tertipu yang Allah sebutkan dengan sama'una lahum, tukang dengar. Sama'una lahum. Kembali kepada kitab. Faman amana birrusuli wa ata'ahum adahu a'da'uhum wa adawuhu. Tayyib yang berkata beriman, apa ujiannya? Siapa yang beriman kepada para rasul wa ata'ahum dan mentaati rasul, adahu a'da'uhum, akan dimusuhi oleh musuh-musuh para rasul, akan disakiti oleh musuh-musuh para rasul, wa adawuhu, adab disakiti. Fabtulia bima yu'limuh, akan diuji dengan sesuatu yang menyakitkan. Dan ini sunnatullah. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Berarti 2 jenis yang memusuhi para rasul dan pengikut-pengikutnya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka kepada yang lain saling membisikkan kata-kata indah yang menipu. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tetapi menipu. Syubhat, tipuan-tipuan. Ngapain ikut perang? Mau cari mati? Ngapain kamu sunah-sunahan? Akibatnya lihat, jelek kan? Kamu diusir kan? Kamu dijauhi kan? Kamu jadi dikucilkan kan? Kamu jadi gak punya teman? Lihat teman-teman kamu semua lari. Teman-teman jelek yang lari sesungguhnya. Tetapi syaitan membisikkan, kamu tidak punya teman lagi. Ikhwan ibn a'azukumullah, beberapa orang-orang yang hijrah, dalam tanda petik, kita ikut istilah mereka, hijrah. Yakni yang tadinya mereka tidak kenal agama, belajar agama. Yang tadinya gak kenal tauhid wa sunnah, belajar tauhid wa sunnah. Yang tadinya gak kenal salaf, belajar salaf. Itu kadang diistilahkan hijrah oleh mereka. Yang baru hijrah. Kira-kira apa yang terjadi? Saya dan kita semua pernah mengalami perubahan. Begitu sudah mulai ke masjid, ngaji, belajar, itu teman berubah. Yang ini menjauh, yang ini mendekat. Berganti. Artinya apa? Teman-teman yang tidak sejalan, teman-teman yang tidak sepikiran, teman-teman yang tidak mau, menjauh. Ah, sekarang sudah lain. Sudah berbeda. Sudah enggak seru. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi karena kita sabar menghadapinya, mungkin suatu saat kita merasa sendiri, sudah tidak punya teman lagi. Ternyata tidak lama ada teman-teman yang lebih baik, lebih saleh, lebih jujur, dari hati lebih ikhlas. Alhamdulillah. Ini ikhwanuddin a'azzakumullah sesungguhnya nikmat, tetapi memerlukan kesabaran. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Masih dilanjutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum Adapun yang tidak beriman kepada para rasul, tidak mentaati para rasul, uqiba fid dunya wal akhirah, mereka akan ditimpa azab, imma di dunia wa imma di akhirat wa imma dua-duanya. Qul inna a'udzukum billah wa hasala lahu ma yu'limuhu. Berarti orang-orang yang tidak beriman juga merasakan sakit. Iya kan? Dalam bentuk azab. Di dunia, na'am. Kadang di dunia. Wa kana hadzal alam a'dham wa adwam min alami atba'ihim. Rasa sakit mereka yang tidak beriman ini bahkan lebih sakit dan lebih kekal abadi karena berlanjut di kuburnya dan berlanjut di akhirat nanti. Iya kan? Orang-orang kafir di dunianya diazab dengan berbagai macam musibah-musibah yang Allah timpakan, paling sedikit sempitnya dada, paling sedikit ketidaktenteraman hati, gelisah sepanjang masa, ditambah lagi dengan musibah-musibah yang Allah timpakan. Tetapi bukan hanya di dunia, berlanjut di kuburnya, dihimpit bumi hingga bersilangan rusuk-rusuknya, dipukul dengan mitraqatin min hadid, dengan pukulan dari besi, kata Nabi, sehingga dia menjerit dengan suara yang keras didengar oleh seluruh makhluk kecuali ats-tsaqalan, kecuali manusia dan jin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sesungguhnya sama. Yang beriman merasakan sakit, yang tidak beriman merasakan sakit. Rasa sakit yang dihadapi oleh orang beriman sebagai ujian. Dan sementara di kubur mereka mendapatkan terang benderang dan diluaskan kuburnya. Di akhirat dimudahkan hisabnya, hisaban yasira. Dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan mereka rasa sakitnya ada, tetapi itu bukan ujian azab bagi mereka. Ditambah lagi berlanjut sampai di kuburnya, berlanjut sampai di akhirat nanti. Maka barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perang, Allah katakan, kalau kalian ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ta'lam pakai hamzah, jangan pakai ain, maknanya sakit. Kalau kalian merasa sakit, sesungguhnya mereka pun merasa sakit seperti kalian merasa sakit. Kalau perang, yang terbunuh hanya para sahabat saja atau musyrikin juga terbunuh? Musyrikin juga terbunuh, bahkan lebih banyak. Bahkan kalah mereka, iya kan? Muslimin sakit, terluka, terbunuh dan sebagainya, ta'lamun, merasakan alam. Fa innahum ya'lamun, sesungguhnya mereka juga sakit, merasakan luka-luka, kama ta'lamun, sama seperti kalian. Tetapi kata Allah selanjutnya, wa tarjuna ma la yarjun. Tarjun ma la yarjun. Perbedaannya, kalian ada harapan, mereka enggak punya harapan. Luka kalian ini ada pahalanya. Luka kalian ini ada imbalannya yaumul qiyamah. Apalagi terbunuhnya kalian akan menjadi syahid yaumul qiyamah, dibangkitkan dalam keadaan bangga. Mengapa? Karena lukanya tetap menganga, tetap berdarah, warnanya merah, tetapi harumnya, harumnya misik. Semua orang kagum, ini mujahid, ini syahid. Harum semerbak kemana-mana. Sedangkan mereka, setelah mati, apa yang mereka harapkan? Ikhwanabidin a'azakumullah. Dzuqu fitnatakum, rasakan azab atas kalian. Berarti rasa sakitnya kalian merasakan, mereka merasakan. Kalian berdakwah capek, lelah, habis tenaga, habis waktu, habis apalagi. Mereka menghalangi dakwah kalian, pakai tenaga enggak? Pakai upaya enggak? Sama, lelah, capek, keluar harta, keluar tenaga untuk menghalangi agama Islam, agama tauhid, agama sunnah. Berarti sama. Tetapi tarjuna malayarjun. Tetapi kalian mengharapkan dari Allah pahala apa yang mereka tidak harapkan. Mereka enggak punya harapan. Sia-sia, kosong. Tidak mengharapkan pahala dari siapapun karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam mereka azab karena mereka musyrikin, kufar. Ini bicara tentang dulu apa bicara tentang sekarang, Ustaz? Dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Jangan dikira sekarang enggak ada orang-orang kafir yang menghalangi dakwah tauhid. Jangan dikira sekarang enggak ada orang-orang kafir musyrikin yang sengaja-sengaja menghalangi dakwah sunnah. Ada. Ayatnya enggak berubah, ayatnya masih tetap. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dengan 1001 macam cara, dengan tipu daya, tipu daya, dengan makar-makar yang kadang tak terasa, kadang tak terasa, padahal itu makar mereka untuk mencegah, sehingga kita enggak peduli itu siapa, dari mana dan sebagainya, kita lurus-lurus saja. Pokoknya kita terus belajar beramal, belajar beramal. Jangan terganggu oleh hiruk pikuknya manusia. Sebab dikhawatirkan ternyata itu adalah makar. Kalau kita terlibat hiruk pikuk tadi, urusan politik, urusan ini, urusan itu, bentrok sana sini, bukan urusan kalian. Terus talabul ilmi wal amal bihi. Terus talabul ilmi dan beramal. Pelajari agama Allah dan kerjakan. Itu saja. Istiqamah. Fala budda min husulil alami likulli nafsin amanat aw raghibat anil iman. Kata beliau, maka mesti akan merasakan rasa sakit setiap jiwa, apakah beriman atau menolak iman. Lakinnal mu'min yahsul lahul alam fid dunya ibtida'an. Tetapi orang beriman merasakan sakitnya di dunia di awal saja. Tsumma takunu lahul aqibah, kemudian akibat yang baik untuk mereka di dunia dan di akhirat. Wal mu'ridu 'anil iman tahsul lahul ladzah ibtida'an. Sedangkan yang berpaling mungkin di awalnya merasa lezat sedikit, tapi kemudian yasiru fil alamid daim. Kemudian mereka merasakan rasa sakit yang terus menerus berlanjut sampai di kuburnya, berlanjut sampai di mahsyar, berlanjut sampai di hisab, berlanjut lagi sampai di neraka. Wal insanu la budda an ya'ish ma'an nas. Sedangkan manusia la budda an ya'ish ma'an nas. Manusia itu mesti hidup bersama manusia lain. Apa istilahnya? Makhluk sosial. Kata Ibnu Qayyim nih, dulu belum kita kenal istilah makhluk sosial, Ibnu Qayyim sudah berkata, al-insanu labudda an ya'ish ma'an nas. Manusia mau tidak mau harus hidup bersama manusia. Sedangkan manusia lahum tasawwurat, lahum iradat. Manusia itu punya keinginan-keinginan yang berbeda-beda, punya gambaran-gambaran-gambaran yang berbeda-beda. Apakah mungkin kita turuti seluruhnya? Qanibdina azzakumullah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Sebab manusia lahu iradat wa tasawwurat mukhtalifah. Punya keinginan-keinginan sendiri-sendiri, punya gambaran-gambaran sendiri-sendiri. Fayatlubuna minhu an yuwafiqahum 'alaiha. Masing-masing mereka menginginkan kita ngikut mereka, masing-masing mereka menginginkan kita sama dengan mereka. Yang merah berkata, hendaklah kalian merah seperti kita. Jangan beda sendiri. Kata yang biru, seharusnya kalian biru seperti kita. Jangan lain sendiri. Yang kuning juga sama. semuanya menginginkan kita ikut mereka. Berarti kalau kita ikut yang ini, yang merah, yang biru akan marah. Kamu memang beda dengan kami. Kamu ikut biru, yang kuning juga marah. Mengapa kamu tidak seperti kami? Berarti pasti akan punya musuh. Taib, apakah bisa kita ingin diterima semua golongan? Saya merah, kuning, hijau, biru, kuning, semuanya. Jadi apa warnanya? Hitam. Diejek oleh semuanya. Apa warnamu? Gelap gulita. Karena bin Azzaqullah pengen diridhoi oleh semua pihak, malah dimusuhi oleh semua pihak. Dijuluki plin-plan, dijuluki mudhab-dhab, dijuluki enggak jelas, dijuluki apalagi. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka satu-satunya yang kita pegang adalah mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia biarkan dengan tasawuratnya, manusia biarkan dengan iradahnya, mencocoki walhamdulillah, tidak mencocoki juga enggak apa-apa. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang jadi masalah ketika kita tidak mencocoki mereka, masih kata Ibnu Qayyim, adauhu. Lanjutkan kalimatnya. Wa in lam yuwafiqhum, kalau tidak mencocoki mereka, adauhu wa adzabuhu. Mereka akan mengganggu dan mereka akan mengazab, menyiksa. Akan dijuluki dengan julukan-julukan jelek. Apalah, kaum jenggot lah, atau kaum ini, kaku segala macam, yang punya surga segala, ucap-ucapan-ucapan yang tuduhan-tuduhan dusta. Kalau tidak mencocoki mereka, nanti akan ditambah lagi lebih berani fisik, bukan hanya mulut, dilempar batu, dilempar mercon. Kita pernah ngalami dilempar mercon di Australia. Ya alhamdulillah cuma mercon. Saya kira tembakan di sana, kan bisa jadi mereka menembak muslim. Suaranya keras sekali. Ya mereka melihat kita pakai gamis demikian. Sesuatu yang belum pernah mungkin mereka lihat atau sangat-sangat amat jarang. Sehingga mereka melempar mercon ke kita. Qunidina azakum, bukan sekali. Dua kali atau tiga kali. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan apa? Benar ucapan Ibnu Qayyim, bahwa memang demikianlah manusia. Kalau kalian tidak mencocoki mereka, tidak sama, aneh, mereka akan ganggu dengan berbagai macam cara. Kaman indahu dinun wa in wafaqahum, kalau mencocoki, hasalalahu al'adzab taratan minhum wa taratan min ghairihim. Tetapi kalau mencocoki, bisa jadi mereka akan mendapatkan pula adab dari kelompok lain. Susah kan? Tadi tidak mencocoki, dimusuhi. Sekarang kita mencocoki dia, akan diganggu juga oleh kelompok lain, yang keinginannya lain, yang tasawurnya berbeda, yang gambarannya berbeda. Kamu akan diganggu juga. Minhum taratan atau min ghairihim. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika tidak cocok dengan geng motor, diganggu. Ini contoh saja, contoh kasar. Ketika, ya sudah, saya ikut kalian, diganggu enggak? Diganggu. Disiksa. Oh, enggak bisa begitu saja masuk bersama kami. Ayo tes. Dipukuli habis. Sebagai calon, calon anggota. Ini barakallahu fikum dari kelompok itu sendiri. Demikian pula kebiasaan setiap golongan yang memiliki warna tersendiri, gambaran tersendiri, agama tersendiri, akan begitu. Kaman indahu dinun wa tuqa halla baina qaumin fujjarin dhalama. Contoh yang jelas, seorang yang punya agama, masya Allah, baik, tuqa, punya ketakwaan. Tetapi di tengah-tengah satu kaum yang fujar, para penjahat, Zalamah orang-orang zalim. Gimana kira-kira? Ada orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang zalim dan fujar. Wala yatamakkanuna min fujurihim wa zalamihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum aw sukutuhu anhum. Tidak ada pilihan kecuali dia harus ikut fajirnya mereka dan kedoliman mereka. Untuk apa? Untuk menghindari kejahatan mereka dan kedoliman mereka. Atau diam. Jadi ingin menghindar dari kejahatan orang-orang ini, ada dua supaya selamat. Ima ikut mereka, wa ima diam. Mereka salah enggak? Enggak jawab. Mereka baik atau enggak baik? Diam. Enggak mau ngomong. Saya ngomong, saya kena kedoliman. Saya akan ditimpa kejelekan. Fa'in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim. Kalau mencocoki mereka, atau paling tidak diam dari kemunkaran mereka, selamat di awal. Fil ibtida. Salima min syarrihim fil ibtida. Selamat dari kejahatan mereka di awal permulaan. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihanati wal adha. Tetapi mereka akan merendahkan kamu. Akan yatasallatuna, akan kurang ajar kepada kamu. Bil ihana, dengan menghinakan. Wal adha, dengan mengganggu, menginjak-injaknya. Adhaaf makana yakhafuhu. Berlipat-lipat kali dari apa yang dia khawatirkan. Ini kan pemula, baru masuk. Baru ikut mereka, akan diginikin kepalanya, akan dijongklokkan, akan ditendang dari belakang. Kamu penakut, kamu pengecut, gak bisa buat dolim, gak bisa merampas, gak bisa membunuh. Habis. Berlipat-lipat daripada gangguan kalau dia di awal mengingkari. Ada gangguan, tapi tidak sebanyak itu. Wa in salima minhum fala budda an yuhana wa yu'aqab ala yadi ghairihim. Kalaupun mereka tidak mengganggumu, niscaya orang lain dari kelompok lain yang akan mengganggu. Kamu golongan mereka ya? Kamu gabung sama mereka ya? Disakiti lagi, diganggu lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti apa yang harus kita pilih? Kata Ibnu Qayyim, fal jazmu kullal jazmi. Maka ketegasan yang namanya ketegasan, fil aghdi bima qalat ummul mu'minin Aisyah. Al jazm kullal jazm adalah kita berpegang dengan apa yang diucapkan oleh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apa itu yang diucapkan kepada Muawiyah? Man ardallaha bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man ardan nas bisukhtillahi lam yughnu anhu min Allahi syai'a. Saya ulangi. Man ardallaha bisukhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man ardan nas bisukhtillah lam yughnu anhu min Allahi syai'a. Yang maknanya, siapa yang membikin ridha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan cukupi kamu dari mereka, dari manusia. Allah akan bela kamu dari gangguan manusia. Sebaliknya, siapa yang meridhakan manusia dengan membuat murka Allah, maka tidak ada mereka akan mampu menghalangi dari kemurkaan Allah sedikit pun. Perhatikan baik-baik, barakallahu fiikum. Siapa yang membikin ridha Allah walaupun marah manusia, niscaya Allah akan bisa melindungi kita dari gangguan manusia. Tapi sebaliknya, siapa yang karena takut pada manusia malah membikin ridha mereka dengan kemurkaan Allah, walaupun Allah marah, ditinggalkan agamanya, ditinggalkan hukumnya, ditinggalkan sunnah nabinya, karena ingin meridhoakan manusia, maka niscaya kalau Allah menimpakan azab, manusia tadi enggak akan bisa mencukupimu dari Allah. Enggak akan bisa melindungimu dari Allah sedikit pun. Maka ini jazm kullal jazm. Ketegasan adalah carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mencari ridha Allah, manusia silakan falyardha man yardha. Falyaghdhab man yaghdhab. Siapa yang meridha silakan ridha. Siapa yang marah silakan marah. Begitu. Barakallahu fikum. Pegang agama, mencari ridha Allah. Adapun manusia, silakan man yardha falyardha wa man yaskhat falyaskhat. Fa man yaghdha falyaghdha. Yang mau ridha silakan ridha, mau benci silakan benci, mau marah silakan marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini namanya aqidah, keyakinan. Faman hadahu Allah wa alhamahu rusdahu wa waqahu syarra nafsihi imtana'a minal muwafaqati ala fi'lil muharram wa sabara ala adawatihim thumma takunu lahu al-aqibatu fid dunya wal akhirah kama kanat lirrusuli wa atba'ihim. Siapa yang Allah beri hidayah, siapa yang Allah berikan ilham dengan rusud, kelurusan, maka niscaya dia bisa dilindungi dari kejahatan dirinya sendiri, maka dia akan menentang, tidak akan mencocoki perbuatan yang haram, enggak akan mencocoki manusia dalam perkara yang haram. Wasabara ala adawatihim, dan sabar atas permusuhan mereka. Wa takunu lahul aqibah fid dunya wal akhirah, dan nanti akibat baiknya untuk dia di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan kejayaan, Allah akan berikan kemuliaan. Falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian milik orang beriman. Lihatlah barakallahu fikum para Rasul. Ujung-ujungnya kawan dan lawan kagum. Ujung-ujungnya kawan dan lawan menghormati. Memang orang ini istiqamah. Memang orang ini benar-benar memiliki prinsip yang kuat. Kagum. Kawan dan lawan. Lawannya juga kagum dengan Rasulullah SAW. Mengapa? Istiqamah. Tegas, tidak pelin-pelan. Tidak ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Tidak. Tetap istiqamah di atas tauhid. Kama kanat lirrusuli wa atba'ihim. Seperti para rasul dan para pengikut-pengikut mereka. Naktahi biadal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.